الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita lanjutkan kembali tafsir dari suratul A'la, di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi dengan sifat-sifat yang maha tinggi, dan Allah Jalla wa'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat rububiyah yang menciptakan dan teliti dalam penciptaannya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan segala sesuatu berdasarkan ketetapan dan takdirnya. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala membimbing masing-masing makhluknya sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi akhrajal mar'a." Wallazi akhrajal mar'a, dan yang, yakni kembali kepada Allah, kepada Rabbikal A'la, bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhrajal mar'a, yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Akhraja ay ambata, yang menumbuhkan. Walladhi akhraja ay walladhi ambata, yang menjadikan tumbuhan tersebut tumbuh. Al-kala al-akhbar, rerumputan yang hijau. Nah, dan tidak hanya hijau saja, kadang-kadang ada yang kuning, ada pula berwarna yang lain. Namun yang dimaksud di sini adalah rerumputan-rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan dibutuhkan oleh hewan-hewan. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan petani. Petani hanya berusaha untuk mencari sebab-sebab, akan tetapi yang menumbuhkannya pada ikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkannya, faja'alahu, lalu kemudian Allah menjadikannya, ba'da dzalika, setelah itu, ghutha'an ahwa, ay hasyiman jaffan, menjadi kering. Ya. Mutaghayyiran ila sawadi ba'da khidrarihi, yang berubah menjadi hitam. Ahwa, menjadi hitam setelah sebelumnya segar berwarna hijau. Nah, yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan dari sesuatu yang kering menjadi basah, yang basah menjadi kering. Menjadikan tanah-tanah yang sebelumnya tidak ada tumbuhan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Semua yang mengurus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di dalamnya mengandung keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Allah yang menjalankan itu semua, Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian lama-kelamaan setelah itu mengering, kemudian setelah itu tumbuh lagi, kemudian mengering, dan begitu seterusnya. Ini untuk mengingatkan hamba-hambanya bahwa kalau dalam hal-hal yang seperti itu semuanya mudah bagi Allah, maka tidak ada kesulitan bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati, untuk membangkitkan mereka dari kematian mereka. Hari kebangkitan itu tidak ada yang sulit bagi Allah, sangat mudah bagi Allah tabaraka ta'ala. Wa dhalika 'ala Allah yasir. Nah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Di sini pada ayat ini atau pada dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan, mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara agar kemudian wahyu itu tersampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung menghafalnya. Sebelum turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril alaihi salam menyampaikan kepada beliau wahyu, maka beliau ingin segera menghafalnya. Belum selesai disampaikan kepada beliau wahyu, belum selesai Jibril membacakan wahyu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah komat-kamit mulutnya untuk segera menghafal. Ya, khawatir jangan sampai tertinggal, akhirnya beliau tidak sempat lagi menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Oleh karena itu dalam surah yang lain Allah azza wajal berfirman, la tuharrik bi lisanika lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan engkau menggerakkan lisanmu untuk terburu-buru segera menghafal. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau segera menghafalnya. Beliau membaca dan langsung menghafalnya. Itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah azza wa jalla berfirman, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, sehingga kamu pun tidak lagi melupakannya. Sanuqri'uka ayyuhar rasul, kami akan membacakan kepadamu wahai rasul, hadzal qur'ana qira'atan la tansaha. Al-Qur'an ini dengan bacaan yang kamu tidak akan melupakannya wahai rasul. Jadi tidak dilupa. Ayat-ayat tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi apa yang disampaikan pada beliau sementara Jibril belum selesai membacakannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena dari ayat ini menunjukkan jaminan Nabi tidak lagi melupakan setelah dibacakan kepada beliau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tansa, maka kamu tidak akan melupakannya. Illa ma syaa Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada hikmahnya. Sehingga kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakannya dan dilupakan ayat tersebut karena sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lupa dari Allah tabaraka taala dengan satu hikmah. Oleh karenanya Allah azza wajal berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap ayat tersebut. kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Berarti kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa, itu karena sifat kemanusiaan beliau. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa mengerjakan salat 2 rakaat, sebenarnya salat itu 4 rakaat. Beliau hanya mengerjakan 2 rakaat. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dalam salat. Beliau tidak mengerjakan tasyahud yang pertama. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhaynah dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan sesuatu memang karena hikmah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pula. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap ayat tersebut atau terhadap sesuatu itu disebabkan karena ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin menyampaikan Lailatul Qadar, akan tetapi setelah itu dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena adanya pertengkaran antara 2 orang muslim, masing-masing mengangkat suaranya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya hendak menyampaikan malam apakah Lailatul Qadar itu, akhirnya lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar, thumma talaha rajulan wa rajulan. Naam. Farufi'a. Ya, diangkat pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyakuna khairal lakum. Semoga itu menjadi kebaikan bagi kalian. Illa masya Allah, kecuali memang dikehendaki oleh Allah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap ayat tersebut. Sebutkan dalam tafsir illa masya Allah mimma qatabat hikmatuhu ayyunsiyahu limaslahatin ya'lamuha. Kecuali berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang telah ditetapkan oleh hikmah, hikmahnya di mana Allah menjadikan nabinya lupa karena satu kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang nampak dan apa yang tersembunyi. Innahu subhanahu ya'lamul jahra minal qawl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang nampak dari ucapan dan amalan dan yang tersembunyi dari keduanya. Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada ayat yang ketujuh ya ikhwan. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhalu hafizakumullah.